إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا datang di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Amr dan juga dikatakan Abi Amrah Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu taala an, beliau berkata jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah dikarenakan urusan dunia, bukan pula ia ingin meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jabatan ataupun kedudukan, akan tetapi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminta petunjuk, untuk meminta huda, hidayah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengannya orang tersebut dapat bahagia di dunia dan di akhiratnya. Oleh karena itu, ketika orang tadi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia pun mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya tentangnya seorang pun setelahmu. Inilah permintaan dari orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan kepadanya, begitu pula kepada umatnya, tentang suatu perkara yang jikalau mereka berpegang teguh menjalankan apa yang akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, niscaya mereka akan selamat, mereka akan sejahtera, mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, apa jawaban, apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata beliau, qul amantu billah thumma istaqim. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan jawaban dengan wasiat yang sangat ringkas, dengan perkataan yang sangat ringkas, akan tetapi mengandung makna yang sangat luas. Dan inilah salah satu di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda, wa utitu jawami'al kalim, dan aku diberikan jawami'al kalim, yaitu kalimat yang sedikit akan tetapi mengandung makna yang sangat luas. Seperti apa yang beliau katakan di dalam hadis ini. Kata beliau, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka inilah dua wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang tersebut dan juga kepada seluruh umatnya. Yang kedua, wasiat ini jika dijalankan oleh seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dua wasiat ini, yaitu wasiat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan wasiat beristiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanuuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam ayat ini juga terdapat dua wasiat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di dalam ayat ini kita dapat simpulkan bahwasannya merupakan suatu keharusan, merupakan suatu konsekuensi daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sebagaimana ayat yang sering dibaca oleh para khatib dan para muhadir pada ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian di dalam keadaan berislam, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan alam semesta ini, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai maut datang menjemputmu. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah di atasnya, maka kata Allah, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan di atas mereka. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka lah orang-orang penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka inilah wasiat pertama dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terdapat dalam hadis yang mulia ini. yaitu wasiat agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-iman sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-iman qaulun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Qaulul qalb wal lisan, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan hati mencakup seluruh keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala mencakup keyakinan tentang adanya malaikat-malaikat Allah, mencakup tentang keimanan terhadap rasul-rasul Allah dan perkara-perkara yang lainnya. Kemudian kata beliau, qaulul lisan, dan juga perkataan lisan, yaitu mencakup tilawatul Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbuatan-perbuatan baik lisan yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa amalul qalb wal lisan wal jawarih, dan perbuatan hati daripada takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalul lisan, perbuatan lisan, dan al-jawarih, perbuatan anggota tubuh yang lainnya. Maka inilah iman. Maka kata iman mencakup seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lisan, dan berkaitan dengan anggota tubuh yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-iman bid'un wa sittun syu'bah, fa'alaha la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keimanan memiliki 60-an cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan, persaksian la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa adnaha, dan yang paling rendah daripada cabang keimanan, yaitu seseorang menyingkirkan gangguan dari jalan, dan sifat malu merupakan bagian ataupun cabang daripada keimanan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wa malaikatihi wa kutubihi wan nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan adalah kalian menghadap ke arah langit, menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat. Akan tetapi yang namanya kebaikan adalah siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari kiamat, yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada para nabi dan rasul. Maka inilah keimanan yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada kita semuanya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketahuilah dan yakinlah, kalau seandainya keimanan seseorang di dalam hatinya adalah benar, adalah sungguh-sungguh, maka dengannya akan terlahirkan daripada anggota tubuh yang lainnya kebaikan-kebaikan yang lain pula. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan sebuah pohon yang baik? Allah Subhanahu wa taala memisalkan keimanan seseorang dengan pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama', yang mana akar pangkal daripada pohon tersebut kokoh di dalam tanah, di dalam bumi. Wa far'uha fis sama', dan cabangnya menjulur tinggi ke arah langit. Tu'ti ukuraha kullahinin bi'idni rabbiha, yang mana pohon tersebut selalu memberikan hasilnya, selalu memberikan buahnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Maka inilah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala misalkan bagi sebuah iman yang kokoh, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang mukmin, yaitu bagaikan sebuah pohon yang mana akarnya menancap di dalam bumi dan cabangnya menjulur tinggi ke arah langit dan membuahkan hasil yang baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Demikianlah seharusnya seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus terpancar dari lisannya perkataan-perkataan yang baik, terpancar dari anggota tubuhnya perbuatan-perbuatan yang baik. Dan inilah sebenarnya seorang mukmin sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka inilah wasiat yang pertama. Wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian wasiat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini, setelah beliau berwasiat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengannya, kemudian beliau mewasiatkan agar seseorang beristiqamah di atas keimanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kenapa? Karena terkadang seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia rezeki yang besar ini, yaitu rezeki beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang di antara mereka ada yang berbalik ke belakang sehingga meninggalkan keimanan, meninggalkan agama Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal wahai orang-orang yang beriman kecuali di dalam keadaan berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat merugi seseorang yang dahulunya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebelum maut datang menjemputnya dia pun kufur, berbalik kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang murtad di antara kalian, yang meninggalkan agama Islam, yang meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia diberikan petunjuk kepadanya, fayamut wa huwa kafir, dan dia pun meninggal di dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah yang telah hancur, yang telah musnah amalan-amalan kebajikan mereka. Wa ulaika ashabun nar, dan merekalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin sekalian, marilah setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang besar ini, yang tiada nikmat, suatu nikmat pun yang di atas nikmat tersebut, yaitu nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita selalu menjaganya, selalu menjaganya dengan menjalankan sebab-sebab yang dengannya kita dapat menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah di atasnya, maka para malaikat-malaikat Allah akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Surga kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di atas keimanan kepadanya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di sana ada sebab-sebab yang dengannya seseorang dapat menjaga keimanannya, yaitu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memahami tentang betapa besarnya nikmat keimanan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, kata Allah, maka saya akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya azabku amatlah pedih. Dan di antara sebab-sebab seseorang dapat istiqamah di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami daripada petunjuk setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami rahmatmu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Dan di antara sebab-sebab istiqamah pula adalah seseorang rajin di dalam talabul ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan yang mana dia menuntut ilmu di dalamnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju kepada surga. Dan di antara sebab-sebab yang seseorang dapat istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia pandai-pandai mencari teman yang baik. Karena terkadang dengan teman seseorang dapat meninggalkan keimanan dan ketakwaan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan seseorang yang dia menyesal dengan sebab dia mencari teman yang jelek, sehingga dengan temannya tersebut dia meninggalkan petunjuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan seorang penghuni neraka, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana al insanu wa kana syaitanu lil insani khadula. Wahai Rabbku, aduhai, aku tidak mengambil seseorang, si fulan, sebagai temanku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku daripada petunjuk yang dahulunya aku berada di atasnya. Maka inilah di antara sebab-sebab yang dengannya seseorang dapat beristiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dalam hadis ini, yaitu hadis Abi Sufyan atau Abi Amr Sufyan bin Abdullah, terdapat dua wasiat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu wasiat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wasiat untuk beristiqamah di atas keimanan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, serta Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita sehingga ketika maut datang menjemput kita, kita pun berada di atas keimanan dan ketakwaan kepadanya. Wal iyadu billah, walhamdulillahirabbil alamin.